Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenang ketakut legar ndek kape legar karena duit jamaah lagu legar sa pembawa acara salat sebut arah. Untung dia kena Ustazah Muhammad Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul ummin lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, dani-dani, para tuan guru, para alim, para ulama yang saya hormati muliakan, kita takzimi bersama tempat yang sebutkan pasangan beliau, nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada beliau-beliau. Dan ini Ibu Camat. Ibu Camat yang ada di tahun Pasenga. Harap Bapak Camat, harap Ibu Camat. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Lurah dari RT RW, Bapak Menghulu, Bapak Kiai. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Nenek, mami, sanak bija, bapak ibu, jamaah, pengajian, pengunjung taman surga, dan calon-calon penghuni surga. Melayan taman surga? Kayon? Masya Allah. Kalau tak, main kena melayan, main kena kayon. Terbegerapa selor. Bapak ibu yang dirahmati Allah, baru tiang arum datang, panitia berjemput Jepto Bali. Lagun di nelpon dulu, wan sampai mangkung. Nelpon ustaz, tiang sudah meluncur ke gedung pelinggih yang jemput. Tiang masih di Jenepri. Dedek jemput ku ni. Berdua yang ke Montoh. Repot temlaun. Ada tiang dek payah terjemput. Demek datang jog neki baru un selesai sebagi se paling julu. Lewat panitia ponggok sempeker. Padahal pun terjulu ketawa ni laku. Cuek baik. Alah katulah. Wek to jana pria to ngaji dekat sebutan marang gobok. Baru ka nyampe lokasi wa penok jamaah marang iki. Mok dengah panitia nyiarah. Alhamdulillah jamaah. Dani Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ihsan alias Ustaz Ocet sampun mantuk. Padahal baru datang. Saya putar balik mobil. Kok kembali Ustaz? Katanya panitia tadi sampun mantuk. Emang mantuk artinya apa? Pulang. Berbeda dah Ustaz, baru saya mulai ngaji wan tauli. Kadang-kadang mun wasi nggih, den tau basalus lagu paksa di. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Tican sampai jelosa mangkin. Tahun baru 1444 Hijriah. Tak terasa ibu. Dan terasa umur tiang pelunggung sani berombok setahun. Berkurang setahun. Jatrah teruk di atas dunia kurang setahun. Rapat kecematian mendekati satu tahun. Maka tiang pelunggung sani, mari kita sama-sama perbanyak syukur. Tak satican umur belu, bau sapi irup sapi jelo samangkin alhamdulillah. dalam tamu surga? Kaya no? Kuat-kuat ucapan alhamdulillah. No. Sai-sai luwe entan ucapan alhamdulillah. Maka enti can bebas. Mbe jalangan milih le lawang surga sabalu ina. Belahan milih sila. Terserah. Elek lawang surga sabalu niki. Maka kuat-kuat. Tidak jenuh samangkin malam samangkin atiangan bau hadir di majelis pengajian. Peringatan satu Muharram Al-Ad. Masih harap tican rezeki sida-sida Allah Ta'ala dari sangun tibadah nafkah bijajari anak Talhan. Tican alhamdulillah mau melingih kecil dengan ulama, para alim, para ulama Al-Ad. Semamak meraih malik Al-Ad. Jadi saya berharap didoakan oleh Ibu Camat. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat laku. Hababalu arwantan laku. Sawah bede mudah-mudahan tekican berombok. Mula jak tiang paling julu kak kena. Amin. Si melet ke berombok. Salawat teriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang perum sami samut sampeyang tipak beliau. Ini merupakan cara tiap perum sami untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sekecot tiang mangkin karena janji ketia arak setengah jam. Karena tiang hingga seliniki langsung meber acara nikelek darmaji. Tak beliau pira nelpon tiang sanak tiang Ustaz Ayub Al Ansori. Iya. Kurang lebih lama tak jumpa. Mula jak laik hampir bilang jeluh. Aku makin masya Allah mau silaturahim momentum peringatan satu Muharram niki. Tiang pelunggung sami tapi yang acara si remaja napiaran baru no Karang Taruna, remaja-remaji giat mengadakan peringatan satu Muharram. Maka luar biasa, patut diberikan piagam penghargaan bahasa Ibu Camat Sabaru. Seorang pemuda yang punya napiaraniki gagasan untuk mengundang jamaah acara pengajian peringatan satu Muharram. Maka pemuda hari ini subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin. Kalau sudah pemuda generasi kita begini Pak, insya Allah, maka pemuda ini munasolah remaja remajin solah gobo gempang insya Allah. Lagu lamun dengan Nina Sede Pak, latung-latung lurah Sede Ibu Camat ada. Kenapa? Terutama perempuan kembik na'udzubillah na'udzubillah jauh-jauh langan arak cerita untuk gubuk senu dengankan siwak bulan 10 jelun betia niat telu bulan musugun. Saya paling julun sede gubuk saya kados baka saya kiai baka saya tuan guru baka saya ibu camat baka saya lurah baka gara-gara pegawaian habarun. Maka sholah dengan ini sholah gobo gempang, sholah dengan ini sholah desa sholah lurah, sholah dengan ini sholah negara, karena dengan ini merupakan tiang negara. Tepuk tangan ibu. Sehat belo-belo apa konde-konde? Wah jak belo-belo bareh. Ampu ibu, ampu. Masya Allah, lagu abal-abal sekali ngoa. Tak sekek tau ke jamaah ikut ngaji. Moga betul lah ngaji fikih hal makara. Sarang ngaji fikih niki jangan tahu bejora. Serius doa. Mau serius tiang ngaji bagus penunduk ke jamaah. Moga parah nyikin husuk. Moga tahu ngelor begerapa ke moga tahu ngedem. Moga lelah ke bejelas. Oleh orang edak bedengan dengah. Maka oleh sebab niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggantian di momentum satu Muharram niki berarti pergantian tahun. Tahun baru Islam. Alhamdulillah. Tiap pelunggung sami mangkil Lombok Tengah mengadakan acara peringatan satu Muharram. Sak mulai mut peramik si tiap pelunggung sami bulan Masehi. Makin kita rubah. Tadi pagi masya Allah, mohon maaf, sekitar 10 ribuan di arah elek lapangan, elek pendopo bupati, kantor bupati, terus di jalan raya penuh dengan orang-orang yang pawai sambil membaca solawat menyambut tahun baru ini. Momen untuk kita sama-sama introspeksi diri, evaluasi diri, kaji diri, kerisak diri, bayangan diri, berbeun pegawian ada tahun lalu. Yes, kesempatan temangkin nih. Elek tahun baru nih. Sengak tiang pelunggung sami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya umur tiang pelunggung sami setiap tahun berkurang. Sirin rapat jok kematian, apa yang kita persiapkan? Apa yang kita persiapkan menghadap kepada Allah? Wa anna liqa Allah taala li ahli haqqi haqqa. Sarang bedai, sarang becunduk, sarang berhadapan dengan Allah itu nyata dan itu benar. Maka di mukmin tahun baru niki ibu, sagira ngeraos, engkah ngeraos. Begibah kena. Saabot sembahyang haruan terisak diri matem laun. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sai-sai dengan niki sesolah-solah, sebagus-bagus, sehebat-hebat terjadi manusia, sirin berumbuk usia, sirin berumbuk tahun, sirin sholat amal ibadah. Ini sirin doa, sirin bekeh, sirin doa, sirin bela. Subhanallah. Lebih-lebih makin bulan Muharram niki ibu, salah satu bulan setepu mulia sidi-sidi Allah Ta'ala. Di dalam kitab I'anatu Talibin jilid kedua halaman 286, mungkin hilang. Ia pun terjadi bahkan semua Nabi Rasul peristiwa ada yang terjadi di bulan Muharram. Ia pun terima taubat Nabi Adam bulan Muharram. Luwe peristiwa-peristiwa naya pun tiap luang sami bisa mengambil pada malam hari ini, bulan Muharram ini, bulan mulia, salah satu satu pemulia sida-sida Allah Ta'ala. Ia totak siri peluwe amal ibadah. Lagu dengan celaka, dengan rugi, dengan sengsara ibu. Wasarrun nasi mantola umruhu wasa'a amaluh. Sirin tolak, sirin berumbuk usia, sirin malas taik pengajian, sirin malas taik masjid, sirin malas bersedekah. Wah kering nak mati. Ibu, atelalu ngajin teh, dombe tu di kantor lurah. Atelu peringatan satu Muharram, tebaik berkah. telur silaturahim. Alo betati alo nolam mas jengkung ke ni. Okey, kendah nolam mas. Edak balung kelalu lampak. Biar itu sudah. Datang anak, datang bayi. Papu, amlalu jok kantor lulah deh mak. Pira, lemak jam sekek. Apa ratu tadi amlo terbagi BLT. Aku wakilan maton dek papu. Dendek-dendek wakil kuai. Bareh kau kade-ngade. Oyos-oyos dae. Subhanallah. Lamun BLT jangan boyos-oyos. Imam Ghazali sampun berbasir bila umur depetang dasa. Lamun nek milik tobat nasuhe aden sedia tak menerake. Ina amat selapun de syukur sida dengan muda. Lagu endang pira umur de kendek jari sida de. Adek dek jahit jahit aneto. Memangkin introspeksi diri, kerisak diri, pesolah diri. Sedih man ajal tiang pelumum sami datang masing-masing. Edak tomak nyinggak lemak ina. Edak tomak kena mae. Bantu ke mae. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ina amak papuk balok semeton tua saing sahabat. Semua akan pergi meninggalkanmu. Engkau akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Berbetam sugul dalam bosan tiang ina mesak-mesak. Edak tebak kena mai juluk semeton sehingga pehele setia. Apa yang kerisak? Tentu amal ibadah semakin meningkat. Allah, apa yang bangga ang ina, apa yang bangga ang bapa, jabatan, belo entah jabatan bapa. Berapa tahun jadi lurah? Oh ya. Oh. Apa banggaan ina? At banggaan harta benda edah mati berpisah. Saya kancil menuh ke dalam kubur. Sakjara ngemboyak. Sakjara ngemrunguk. Sakjara ngempete. Apa jarang tepete? Buka Al-Qur'an. Batur baca. Mana lebih banyak baca Al-Quran ketimbang baca WhatsApp? Jujur, kan? Jangan ada dusta di antara kita, Bu. Maka momentum bulan Muharram tahun baru Islam ini, masukkan aplikasi Al-Quran di HP-nya. Setiap mau kegiatan, setiap mau aktivitas di kantor, jadi lurah, jadi bupati, jadi camat, jadi bisnis, apapun profesimu, jadi sopir, tidak ada alasan untuk tiap belum sami tidak bisa baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jual bakso. Mulai edak dengan anak beli bakso. Lagu gara-gara dengah-dengah solah unik ngaji. Mentelah. Dia jaya beli bakso. Lagu tengah doa. Tak ada alasan kita tak bisa baca Al-Quran, Pak. Sekarang serba canggih, HP, handphone, telepon kita punya, Ibu. Tinggal dibuka satu ayat, enggak usah banyak. Panitia sudah nelpon. Enggak usah banyak, satu ayat saja. Selesai salat. Setiap selesai salat, setiap selesai salat, enggak panjang. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum. Sadaqallahul azim. Aktivitas kerja, sedikit pegawaian, sedikit pegawaian, istiqamah itu lebih dicintai oleh Allah daripada sebungkul lagu sekali 6 bulan, sekali setahun namboya. Idul Fitri, bulan puasa. Tidak ada alasan. Mutia pelungum sami, baca Al-Qur'an. Paham dek paham mina. Beruduk dek beruduk mina. Antican mau paham. Saya baca Al-Quran sambil berdiri di dalam sholat. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Angka peribuk nyikan sak sembahyang. Mana-mana mak baca ayat Quran. Sak kontek-kontek. Lamun bedaik kontek-kontek ibu. Surah ayat surah pendek ndak mapal. Edak mu mapal ke dalam Al-Quran. Sak murak-murak tetap terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Mupire huruf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pire huruf nina. Boyo kawa sempat hitung sama dia-dia tadi kepeng doang. Ke 100 terumbuk 100 pira. Wah, kejelapan. Subah. Mau perhuruf di dalam salat sambil berdiri baca Al-Qur'an, perhuruf 100 kebaikan perhuruf. Berembe tokoh Ustaz. Anu kepa ketika di tangan jam sembahyang. Anu tukul doa mentan ke mentuk pira daung. Hai sayi sulen tukul sembahyang baca Al-Quran. Satu huruf dia dilipat gandakan menjadi 50 kebaikan. Dalam kitab I'anatul Talibin. No. Olah mende sembahyang pira bagin. Sembahyang. Di luar sholat dia masih punya air wudu. Masih suci. Masya Allah, ibu puahalan sekek huruf selai tanditung. Mu'andin kul huwallah surah Al-Ikhlas. Mut baca sampai tutup berapa kali berapa. Bareh tu gede entum hitungan di masing-masing. Burung tak tutup. Nah. Maka itu yang harus kita rupa. Hijrah. Bainal haqq wal batil. Sagira ngeraos engkah. Ngeraos. Sakuran kan baca Al-Quran. Pelawai Al-Quran. Sakuran tan bersedekah, bersedekah. Sakuran tan perhatian anak yatim, perhatikan anak yatim. Nanti ditepuk tanggal 10 Muharram. Pasti ada santunan dari ibu camat. Amin. Amin. Tiang endah, Pak. Anak yatim dadah tiang. Kuwi ketebelin gati tiang baru 100 hari almarhum ayahanda tiang. Angka wajar kata kena anak yatim. Belanja beli Alfamart, beli rokok. Bu, beli rokoknya, Bu. Di mana mondok, Dik? Uni kurang ajar. Allah. Baru doa dia mau datang arah mau dengar batur begosip. Sambil ye ustaz kan ini. Hati ye wah, kok koce segera. Tuh, tahu lagu dekat sebutan marah. Elok sebelah kanan ketawa. Dah kan berpc marah kena dengar. Ah, ini kembali. Okay. Wah, iya gue ya perinsa. Iya ruh ini ya panggil. Beginda, maka sila lihat barang-barang evaluasi diri. Embe to kurang selama tahun sawi. Apa to kurang tahun sawi? Kurang tak ibadah, kurang tak bangun malam, kurang tak tahajud, kurang tak sedekah, kurang tak perhatian untuk anak yatim, kurang tak sambung silaturahim. Munani tahun wa berganti ustaz. Bilang bucun balen tok ndek bekai wak kece sebeton jari. Tahun baru ini perbaiki hubungannya silaturahim. Orang ndak salat dia diancam masuk neraka. Orang mabuk minum berzina berjuni. Tapi orang yang memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tidak masuk surga bagi dengan sandik bekewa. Sembahyang mendoa. Kau bilang bucun balen tom de bekewa. Menantun ke cende bekewa. Mentoa. Putus silaturahim tibo. Jangan. Maka momentum bulan Muharram ini krisak hubungan sesama manusia. Mantap ibadah kita, meningkat ibadah kita, sakur bagus hubungan kita kepada manusia, salah hubungan sama kerabat teman tetangga. Insyaallah ibu, dua niki selamat kaca di sida Allah, selamat kaca manusia, selamat pelungguh dunia akhirat. Amin ya rabbal. Lentak kebalik lemak malik, setung kebalik lemak nyambung malik, kato kebalik lemak pidato malik. Mudah-mudahan ada manfaat singkat. Makin arah al-mukarram tuan guru niki, makin arah ustaz niki, ya lanjutan munsa dewek ja sekedar osap-osap. Makin beliau tahu telok nengih, beliau-beliau tahu telok, beliau-beliau yang alim luar biasa. Munsatia jano koce edak tak ketahu ibu. Mutunas ampura maaf, lamun arah tutur bahasa unikana sesalah. Penyampaian niki datang oleh dari pribadi tiang pengendika pamit langsung karena panitia wah nemolas kali menelpon aneh masih niki jamaah walalah wanganti pasti tiang pengendika pamit dan ibu camat ibu lu bapak lurah arah katanya melu ibu lurah pengendika pamit dari para mukarram tuan guru dari para asatis nenten mengurangi rasa takzim tiang niki kurang ajar lagu sampun niki kesanggupan kile beliau matur tabiasih tim kamera. Kita berangkat, tutup kamera. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagu ndek mapa demem oleh kena Alhamdulillah elek tiang doang kena. Matur tabiasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.